dhisik iya diparingi tobat nanging ora ditampa. Cara wong ngono iya dikongkon lungguh ning ora dipeduli. Monggo monggo pengarah. Nek ora dipeduli. Nggih. Mergo sing mlebu teng pinaraan niku sombong. Mungkin orang yang ketemu wong dhewe yo pengen nunggu ning kono kuwi ya wis keturutan yo wis. Ora butuh petok. Tapi wong sama kabeh lan kacang-kacang mesti akan sapa Allah. Wis ngodok sapa Allah. Mesti akan sapa Allah ala kaya kasusila oleh mestinya dibanding kelawan lakon itu so. Kadang-kadang kusya Allah kalau mau istatu menutusi kue lakon itu so tetap jadi lakon itu so. Tapi fakanan apa bagi ono apa dosa mau ono kusahatkan jadi sebab dimusul enggak bisa dimakomar Allah. Kadang-kadang kusya Allah itu nakdir menungso ditakdir yang selakon itu so. Tapi kalau nawalasi kusya Allah itu dihilang dosa itu wong kula njur tobat. Mergo nek ora bisa sing ditobati apa? Krama dosa njur tobat nggih tobat iki. Sajane sing dadi sakabeh yang gawe musul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Iki butuh kok dosane. Dosane niku dadi perantara. Sebabkan nafsu ini kudusnya itu jadi tujuan. Ini yang tidak ada antara ulama ini tidak oleh dosa. Oleh dosa lah kota oleh. Umurah kuliah ini ada tanda dosa. Jadi saya sendiri bahasa orang yang ini juga oleh berarti hukumnya jadi halal yang lakukan dosa berarti. Jadi saya kemungkinan lakukan dosa itu sebaiknya. Maksudnya oleh itu jais ini. Belum juga jaisi hukum fakih, jaisi hukum akal. Sopo itu api oba layak dosa bertambah dosa. Wong pinter ngerti ngerasa ibu haram punya nanti lepas sebelah gue salah rumah main rumah dan ngantuk disana sebar gulis dosa terus. Jadi apa dosa bisa jadi sebab dosa. Aku ketemu dosa tak dosa. Itu berarti dosa ini jadi tujuan. Nah dosa ini jadi tujuan. Itu musuhnya musuh itu dosa ini bunuh. Pas lakoni dosa harus tekongone. Teko cita-cita ini. Ya itu kan mantep meniku. Mungkin yang tentu dosa. Dosa yang jadi sabab. Ya mantep. Dosa yang jadi sing jadi sabab berarti mboten dadi tujuan, nek gak dadi tujuan dosane ditinggal. Perkara dosa terus ditinggal dengan ngejar dosa sing dilakoni wau tumbuh rasa betul. Dengan tumbuh rasa betul dhewe ngrasa butuh dilati anak dengan ora Gusti Allah lah butuh ngapuran iki. Akhirnya dia bae ngumbu ketawa doa anda asal ngumbu kemudian yang terjadi. Jom itu bisa tangkap pun berkuasa dan tidak kancane usah kata itu so. Akhirnya kemudian itu sudah tarik di kurung kini teman dan tak ada satu perlu hal seorang pemuda. Kadung kenangan dia nggak kamu itu so kan kongko kongso. Nih mau pegang tahu akhirnya betul betul di kurung satu yang memuja. Satu satunya harapan kamu satu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang baik musuh. Melakukan lawan pengaturan Allah dengan sendirinya tanpa ada embel-embel berbuat ditulungi kombut. Jadi sing-sing dimaksud dosa yang tidak mengusul itu seperti itu. Yang bagi sayur jo itu seharusnya apa sesungguhnya makan ya. Ojo mandi. Ojo mandi. Sekarang kita dua ulas waru asya imarin kura-kura gambari kura-kura suci-ci. Menurut saya ini sengsara. Semestinya itu mantun gampang. Gila itu tidak gagal. Tidak tidak gagal itu mungkin betul kalau tidak merah. Dan tidak merah itu gampang kamu sama. Yang tidak bungkus ya. Rokok gudang garam. Tapi jilai lintingan. Itu gampang kamu sama. Dan sebenarnya ini semesti ngayang bulan kecil ngangan-ngangan sopa atik ngangan-ngangan ilahan kau dihadari bila-bila hati-hati asya melihat sesuatu itu berusaha untuk menembus pada hati-hati dan itu terlalu ini sampai soal to'at kali maksia pun itu gak akan zaman belok jendrung lagi to'at ambil zaman belok jendrung biasanya aku ini semang semua kurung wadah disiah disiah ujian saya nyumpu disiah mesti aku mesti mesti nih lektor akuran semua mesti dirasa kok idah kebih kullu amrin yang tadi ilal kau setiap ada kata-kata perintah itu harus segera ya, harus segera ya, tapi kok gue semua itu berarti sudah menurunkan nilai keperhatian kepada yang merintah ya sengaja sini sebenarnya itu orang dihidupan kuncengan mengelola dan besar olah. Nah, ketika mengolah itu terus aku itu yang kelak itu olah sehingga naliko menungso semuni olah itu wau semua ya kalau hukum olah itu wau enten celah-celah maka aku masuk di dalam celah-celah itu jujur menurutin apa aku bisa tak nggak bisa tak terus nolah kerokokan tak terus nolah kerokokan tak ketika mulut tak itu berarti yang dituruti aku ya lalu kalau orang itu melakukan sholat kodi yang mesti itu hanya ada yang dipaksa nggak tahu aku itu ya semuanya tak ngelih itu diterak semuanya tak ngelih itu aku sebenarnya bahannya sama antara semuanya tak ngelih semua ya kalau sing tak ngasani tak ngapusi tak sumbernya nah lalu kau mau belum ngapain sholat kau dia takkan raka agedya itu sing muni tak itu kebuncang nah lalu kau kebuncang itu sumber dosa pun kebuncang juga jadi sumber dosa itu kebuncang dosa selaka akan itu dia orang kebuncang mungkin sajanya raka soal bentuknya lah takkan rokaan tapi dipaksa Gusti Allah kenapa kok orang yang salah jahiyah Gusti Allah namanya kan salah ya berarti aturan yang salah itu sih harus memaksa aku harus dipaksa dan Allah yang harus dituruti dari kepunyaan kerelaan aku dipaksa dan Allah yang memaksa nah kerelaan itu sebenarnya nanti yang muncul menjadi ketangguhan ketangguhan seorang mukmin, ketangguhan seorang muslim untuk tidak menuruti aku tapi punya kemudahan untuk menuruti Allah subhanahu wa ta'ala niku lalu kalau kamu dengan terjebak bagaimana bunjol itu apa? Malah bentuk to'at itu juga dicintai dicintai itu dibuncaini dan langsung mulut kurang-kurang kepentingan yang jenis kepentingan itu dari aku dan aku itu bukan Allah berarti di situ ada campuran dorongan melakukan sesuatu to'at dan campuran sebagai instruksi antara instruksi dari Allah dan instruksi dari aku nah itu maka yang namanya Al-Qabun diterima Gusti Allah ya enggak bisa ibaratnya yang saya ingin tentang mesinnya yang diserahkan karena kebenaran dan tugas oleh komandan serahkan ini diserahkan ke NU ya hanya tentara kok misalnya celana polisi dulu yang tentara ini apa mau setara absen mesti tidak ditopo senajan bentuknya jelas-jelas masuk kantor mau dengar juga ini jenisnya enten nuluk nuluk kepentingan bahwa kok yang jenisnya kepentingan itu yang harus membesar kalau itu punya membalik itu jenisnya kepentingan yang aku itu luar biasa anggar kepentingan yang aku itu sudah dunia siapapun akan diperlawan termasuk hukumnya Allah pun diolah alat biasa jadi dia bisa jadi haram jadi itu malah berdua wajib dia darurat apa? Darurat apa? Orang yang sudah dipilih anak yang ini dia makan-makan ya di sana sampai ini kembali Allah Allah ini orang yang sudah makan-makan dia juga tidak bisa sama dibuat orang boleh Allah ini kan dia lucu ini persoalan kepentingan yang aku buat. Maka segala sesuatu yang akan menghalangi aku, walaupun itu keputusan hukum dari Allah, bisalah saya atur bagaimana supaya Allah itu merubah hukumnya. Ya ini mohon. Ya perlu bisa Allah tak lagi, bisa Allah merubah kita. Nah, to'at yang ada di situ, to'at yang kecampuran kepentingan, walaupun jelas-jelas itu benar kata-katanya, jelas-jelas butuh Allahu Akbar sama Allah yang berhamidah Allahu Akbar itu aja benar orang-orang yang nyala-nyala yang butuh melalui cara begini itu yang sholat tapi lalikannya yang nyengkak lebih menjuruhnya sholat itu banyak hal selain Allah maka sholat nanti akan menjadi terpecah-pecah di dalam rukuk nanti anak Gusti Allah sithik akhirnya sithik mulai sithik nah jadi salat aja kita bagi-bagi dan pecah-pecah barang yang pecah-pecah itu di sekolahnya balik soalnya lek salat itu terpecah-pecah jadinya salat jadi hilang kalau genteng itu ya pecah terus jujur gentengnya jadinya keren ya senajan begitu aja persis gendeng tapi lah betul-betul betul itu betul itu sebenarnya setanggah betul kejauhnya itu sajur sebenarnya semen betul itu sajur temen ya kadang-kadang to'at itu ya to'at itu kan singkawannya tak tugur ya selama si bentuk asam ini saya tidak digun insya Allah bisa bergabung betul pemenang dan betulnya belum jamaah harus betul yang ini jadi jangan lupa itu jamaah harus betul-betul semutu ini jadi kondisi kaget betul-betul jadi kalau salah itu jamaah ya selanjutnya itu ya kalau mereka ini anci-anci kepentingan kepentingan ini ini insya Allah segampang kita mereka namanya tukulnya dorong kalau mereka ngerti enten-enten penyakit yang masuk nah, lalu di dalam gambaran to'at ini tidak bisa memastikan adanya qabul wujudnya to'at itu tidak harus diterima mengapa begitu? Lima perawatan kota dan mana yang teman-teman harus mengikuti Thank you. Allah keikhlasan. Keikhlasan. Keikhlasan itu juga keikhlasan lakukan taat itu. Keikhlasan diri untuk mencetak aku di jalan ciptaan bentuk itu. Betul kok? Terjadinya bentuk. Ya terjadinya bentuk kata-kata orang jarak aisyah bentuk itu. Gila, orang jalan kan bisa bentuk. Tapi kalau ada perlahan diri, jangan saya omong-omongan bebas. Mereka dibesok, terus Allah Akbar, kalau yang omong-omongan. Itu lah jenis percetak. Dipaksa seperti itu. Ya, kadang-kadang kalau kita dicetak seperti itu, akhirnya itu betul-betul umur. Melok-melok sini. Akhirnya saya buat saya bingung untuk lahirin gambar, gak ngomong. Tapi kita hancur dulu itu kota-kota pencolok-colok dan maka bisanya menilai itu lahir dan batin secara lahir ada aturan yang namanya syariat dan batin secara batin ada kata-kata penilaian pertumbuhan yang namanya ikhlas balikannya keikhlasan itu dua ya semasa pada lahir itu nah itu mungkin betul ganti jadi salah sendiri saat ini soal dosa wajib surat dan diitari wajib dan gambar dosa bentuk lakon dosa bentuk lain ikulah kata di orang mesti ake apa surat dan di orang bisa mesti ake ada yang ada sopa Allah dan terga dan diusir sopa Allah tidak pasti belum tentu orang yang berbuat dosa itu akan dosa ini memastikan jauh dari Allah itu tidak pasti balik damaya itu balik kadang-kadang dari kami kolom-kolom belakang dosa oleh usaha dan kebisatan fungsi yang dalam musuhnya yang selakami dosa musuh dia harus dihimarin pengerane yang selakami dosa itu bisa terjadi begitu walaupun betul soal di dia yang bentuk dosa kalau muncul krono mantang kusi Allah lah ini juga krono jubelah nanti kok dicegati ojo merasani gak belum dicegati ojo merasani kemencolok terus lah ini juga ini ngadah soal kusi Allah tapi ketika dia lalu mencolok bingung bingung bingung bingung bingung tobat ke Allah jelas aturannya ini yang dibicara bukan soal-soal ini dosa atau tidak dosa. Nah ini sikap wong sing dosa karo sikap wong sing taat ini benar-benar wong sing dosa itu ya enten kalane sikape nantang enten kalane sikape niku kepepet. Jadi dosa itu kalau Allah Ta'ala dibedek no Allah karena panjang dosa itu Allah sudah saja kabel lo ngarani dosa itu naliko Allah mesti cepet wong itu Allah jadi cepet nah naliko cepet jenisnya aku itu dicepet no Allah tapi nyata yang orang bisa gak cepet maka dengan kerewakan juga akhirnya aku ini nampak kecepatan ini tapi terus dengan permohonan kepada Allah untuk dijembar maka dia lalu mendekatkan diri kepada Allah melakukan rasa cepatnya nah ini saya akan terus kapok gue karena dosa saya ikut memayang orang mandun nek ditutro sama kita ini jenenge membatasi kasih sayang Allah ampun kesukaan Gusti Allah itu sementara tidak menawa umatku tobat selama turun gelorok-gelorok ya lah ya ini kok jauh ini jenenge wong dosa metu sikap hidup dengan Allah tapi yang matanya wong dosa itu munculnya kalau nantang Gusti Allah nah ngelele tau wajah karku nah dosa ngerokok tak tambahan terus tak niati tak kajat ya aku sing nanggung nah dosa sing ngejauhnya diriku jelas karena munculnya kesombongan jelas dia akan dijauhkan dari Allah sajane sing marayate dudu dosane nantang itu sikap orang yang mengatakan dosa bukan jenis-jenis dosa tidak jenis-jenis dosa itu tidak mengefek jenis-jenis dosa itu tidak mengefek nah saja ini tidak dipikir salah Nabi Adam atau salah Iblis itu gede salah Nabi Adam secara bentuk suara secara bentuk asal gede maka dosanya Nabi Adam siji Nabi Adam itu dilarang, dilanggar nomor loro barang Nabi Adam itu dirusak ngukur dia Nabi Adam itu dirusak loro sama ini ini yang harus menurut ke Singapura kali Allah Ta'ala kenapa sebab sikap Nabi Adam nalika dosa lan motivasinya harus dosa ini aku benten kali Iblis motivasinya Adam ini jalanan Adam itu melek ingin jadi malaikat artinya ingin dekat kepada Allah maksud punya dapat dapat informasi dan mangan wakil di wingko harus bisa datangnya dia dekat kembali Allah maksud nah sikap sak dari dosa ya benten sikap sak dari ngakon itu so Nabi Adam unjuk tawaduk tergusi Allah dipi-dipi tergusi Allah dia kerana kasus dosa ini wah akhirnya justru Nabi Adam nabok langsung malah dipercepat dari sekolah kaya busi busi Allah ini suatu nah Iblis itu sejak awal ini pun nantang nalika Gusti Allah mutus nising jadi khalifah itu Nabi Adam Iblis itu rasa setuju sehingga berkali nalika piyambake di korban sujud mboten purun motivasi itu mboten kok motivasi karena napa-napa motivasi itu karena digedhen rasa ingin dipuso sing sabake karena takabur karena nantang Gusti Allah kudu sono iku sing mesti nyebabno ada saking Gusti Allah. Nek iki dipuso krana kepeksa sekedar wadahe menungso. Nggih. Terus mung munculnya dosa itu mbadak yang tidak ketawaduk di usia Allah ya ketawaduan ini tidak bisa jadi tujuan akhirnya dosa itu terhapus dengan sendirinya. Upamanya nih yang kena lawan bisa utuh lawan bisa utuh terus sama jijik-jijik sampai air saya sempal jadi jijik-jijik lawannya sempal enak lawan utuh sama jijik sampai sempal lakon itu lakon bandani atau lakon rusak jelas rusak tidak sama dia bentuk ini ya dia bentuk ini mungkin dia ada orang yang merusak bondoku maka saya punya hak untuk menutup supaya orang itu dihukum ini bahwa yang cepat bentuk ya tapi nanti enten bucah bayi ini juga kamar nangis nyir-nyir gue ini pasang dia tak terus kunci ini lari katut di gue ini pasang rumah sana anaknya rumah bapaknya kalau lihat tunggu di kono sana ini nyir-nyir ini pasang nyir-nyir ini kamar nyir-nyir ini kamar terus kalau bapaknya dicicip coba ya ini terus saya ya misal saya ya nanti itu berada anak yang ngomong kadang-kadang yang itu harus bisa apa anak bisa apa harus ingat bisa itu kan rusak kadang-kadang rusak itu harus itu justru malah menjadi hebat dia itu diangkat menjadi orang hebat dia itu bapak hebat dengan yang ini kalau membiarkan anak itu nyir-nyir nangis sampai diwilangi jebel lah nyir-nyir ini lah gambarannya kalau itu semakin lagi nyawa dosa itu dianggap satu proses yang harus ya sementara saya tadi bisa apa dia ini ampun sangat sementara ngomong loh ampun sangat sementara sampai setelah itu bawa ewe setelah akan di pasar nama itu sih dan gimong dan teman-teman kesempatan juga untuk patah untuk open dan jani lama jadi semakin bagus lagi tidak nyalah sopo-sopo ya orang yang ini sopo-sopo ya hanya yang salah aku nyatanya yang jebol aku yang salah aku tapi yang gandani kudu aku punya tanggung jawab orang kok terus ngomong ayo ini duitnya salahmu untuk tinggal di pasar itu kasih perutuan ya gak sih ke mana sama itu seorang sama itu ngomong ayo kok ditandani ngolak kalau maknya lah terus dikai duit Pak, sebulannya saya nggak apa-apa, aku mau ngelalui langsung gelangnya di lawat ngapain ya itu padahal jelas rusak mulai kekasannya kasus-kasus para awliya sehingga Allah menghitung suasana kewalian itu diawali dengan berdosa begitu. Tapi dosa-dosa mereka itu menjadi satu paket proses dan sama sekali dosanya itu buat sudah dikenyatan sejak awal dan saya kira saya mengingatkan jir, kayak mono aku tak dosa nah, ketika mono aku tak dosa itu jenisnya dosa sudah sama pasang menjadi tujuan kalau keterangan ini kayak sama dunia yang ada dosa jelas dosa sekali sama langkah itu dosa yang merusak total sama sekali tidak ada tujuan untuk baik. Nah, indikasinya apa? Indikasinya adalah keterpaksaan. Keterpaksaan kemanusiaan. Lupa lalai, terdesak oleh suasana emosional yang tak terkendali. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sama sekali tidak ada perencanaan dari kejauhan. ngoten. Niku. Terus indikasi kedua setelah melakukan dosa, elek ketawan Tuhan, elek anggap ansor, elek rasa isin terhadap Allah. Ngurmangsa ni goblok. Gulek dalan sendia kok gak sampai gak roh. Dalan sendia ni dosa kok sampai gak nemu. Dalane itu diliwat dosa. Akhirnya dia ambil tawad. Nilai ketawaduan ini nanti yang akan menghapus dosa-dosa itu. Mulanya juga menemukan inna hasanat yudhub basayirat. Lakon sehapik ini bisa merusak kesan segala. Rono api ini apa? Api itu tanggung jawab Bapak arep melindungi anak yang nangis nyir-nyir. Itu sakit menghapus kesan elek yang juga lawan. Itu jelas. Baru kama, wow, kadang-kadang dosa itu bisa jadi sebab diusuli menjadi sebab dia bisa usul kepada Allah. Wa husuli yang hasil wong wau di hadrat Rabbih ing dalam suasana dekat dengan Allah. Kama kira, kama kaya keterangan kira kan di bawah kenapa? Di bawah kenapa? Rupa zambun adzala sahibahu al-jamana. Rupa zambun pirang-pirang utawi dosa iku adzala bisa melebu akanoko zambun sahibahu ingkan dia ingkan dia zambun mal dibebuknya al-jamana insya'ala. Pirang-pirang dosa itu sih jadi sebabnya menungso sakit melebu suaraku. Nah, maksudnya apa dong maksudnya? Kalau pandangan ampun terjebak, maksudnya apa? Ampun gampang terjebak mengkonis baik diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu kebelok makan itu so. Ojo kesusu mengkonis seakan-akan Yesus di jatahku. Kalau panjang aku saya rasa ada dua nafas, mesti sana. Koyok-koyok, Gusti Allah itu tidak mampu merubah posisi sampean dari posisi dosa menuju posisi to'at. Dosanya sampean gak ngakoni nek Gusti Allah iso ngapura niku wedi nek dosa sampean sing aman lakoni dhisik ngoten. Enak wong dosa kok ngrumangsani nek dosane iki wis pol-polan sampai Gusti Allah gak iso ngapura. Ya fonis bahwa Allah tak rasa ngapur ini itu keluar gede akibatnya dosa ini tapi enggak dosa yang dilakukan menurut saya apa? Nek dosa yang dilakukan ini sekedar melanggar undang-undang dan aturan tapi nek dosa yang kedua menfonis Allah gak bisa ngapur ini jenis nganyak-nganyak wilayah Tuhan lho akan-akan ngurah melak ngamu sekadun jubon sora iso jadi murah mengperkawal yang berdujubol mulai sekadun jubon sekadun iso jadi murah sak jika dia jadi murah berdupakat jubol yang ada ini ini ku ngomong ini sama pendek seperti ini yang marahi marahi orang malah apa tebus sakit Allah dia tempat jubon ini. Waktu kejayaan yang teman-teman harus teko bila hadis sosial itu dalam hadis sosial apa yang teko anak dihulir atau hadis saking abu hulir yang berbeloan dan Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anda usah temen Rasulullah itu kalau ada usah ke Rasulullah walaupun mahal lagi nafsi dia dihulir wanak berlari demi pengeran nafsi kang utawi awak insun iku biadili ono kekuasaan lagi cara jalannya ya demi Allah lawan terlihat lamuno ora kode lakoni dosa sira kabeh raja atemu ngeyuti mentekaken sapa wa Gusti Allah dikum lawan sira kabeh. Kau umpama kau kakek itu juga orang dosa belas Indonesia itu ada orang dosa belas ini malah harus dosa lagi percepat dan cinta dengan Indonesia lagi. Mereka harus panah, harus asik banget dan cinta. Mereka punya dalam jalan yang ini teko mekaakan walau jalan yang ini mekaakan sebab Allah dikomen kelawan kelompok kau jahati pada karun mekaakan walau jalan yang ini mekaakan sebab Allah dikomen kelawan sekelompok kau yang berbina tanpa dilakukan dosa sebab kau melakukan dosa kaya sekali bila mengapa berjalan nafwa sebab kau Allah itu si Allah. Kaya kini maka jaluk aku keparin tangan pura sopa Allah lah umarin tahu. Ini jika. Maka kita syukuri saja krisis ini. Karena krisis ini salah satu bentuk pintu yang dibuka oleh Allah lebar-lebar. Agar kita memasuki pintu istighfar yang sebenarnya. Terus terlalu menghujat sopa-sopa lah. Justru lalu kau mengucap sopo-sopo, mempunyai sopo-sopo. Apalagi dengan licik kamu menuangkan tanggung jawab itu kepada orang yang sebenarnya tidak punya beban tanggung jawab. Masuk, ini kau anak orang juga lawan kau. Terus, dongso anak orang sudi kan dijoli. Ini lah gara-gara bantuan lawan ini dapat yang kredit. Guru-guru kredit gak bisa nyawur gimana buka sampai sama ini sahur itu. Nah, ini jadinya orang yang memberikan jawab menanggung jawab. Jadi kalau terjadi dari kami nanti kumpulnya WKB orang berdosa bisa Allah ini bisa ngilangi WKB terus mari ini menetaknya kelompok kaum manyar yang kaum manyar itu dosa terus. Setelah dosa, ternyata mereka mampu beristighfar. Akhirnya diampuni oleh Allah. Nah ini tinggal ini fase-fase ini. Ini fase nambah dosa. Apa periode-periode itu penghapusan dosa. Nah karena pinter-pinteran, sadar-sadaran. Siapa sih ngajak istighfar? Siapa sih ngajak melebihi anak Quran Allah? Ini tidak jalan. Sing iso jadi kawan dosa Allah sing saged dosa kanggo si Allah. Wala kok saged terjadi ngoten. Kok malah napa nglakoni ora nglakoni dosa kok malah dilani karo Gusti Allah. Alasane pengiki bahwa kita akan menemukan modal itu sialah ngilangi orang yang tidak melakukan itu ini cuma duduk hati ini kesimpulan iku aman saat mereka akan iku ya satu bareng iku ya satu bareng hu en yang dan ngamal ikan-ikannya ngamal Allah ngamal kita hati kelawan tokat apa sumber ini anjuk jiba arat yang kau ngerosok bagus gawa akan ngalai diri sopa Allah biar kelawan tokat emang sing marahin dia malah disengkaan dengan rebusi Allah mergoyin dia merebut tokat ini direbut seakan-akan tokat itu jadi kekku. Ini persoalan. Walau kami kian banjir petang dengan sopo wong alai hari nata sopo akhirnya dengan bermodal toat itu dia punya alasan untuk punya jasa lalu dengan jasa itu lalu memaksa orang lain untuk mengakui dia bahwa saya lah yang berjasa maka dengan cara pemaksaan itu dia punya hak untuk boleh kepada orang yang dipaksa mau lebih dari itu malah-malah seakan-akan dia punya hak untuk maju Gusti Allah tapi sempun pun itu ini persoalan walau kakak daulah dan juga kakak diri sebelum kakak berdiri di hanya alam lapan to'at maka seakan-akan to'at itu menjadi merek dia lalu dia punya alasan untuk menjual diri lebih mahal aku sedih kiai kiai itu ya itu berkata orang-orang cacar ya itu bisa lupa gitu lah orang-orang panggilan rata-rata kenangan. Pak Kiai itu panggilan langsung di kantor Gusti Allah. Lah ini juga berkat yang gede. Nah itu jadi membesarkan diri karena keadaan tadi. Nah itu yang menyebabkan lalu tidak diterima oleh Allah. Lah soalnya langsung busuk. Bahwa sajian baru hu enwang enwang enwang indah ukuin nalikannya kumudani wong tiban di dalam dosa apa sebabnya alaja umum musi berlindung ilallah ta'ala marakullah ta'ala. Ketika dia berdosa lalu dibarengi dengan minta perlindungan kepada Allah karena dia punya keyakinan itu kalau misalnya dosa itu jadi aku alat kecebuan suksoli ini. Jadi aku sekarang bisa lah saat ini dari dosa ini lah. Berarti aku harus dikirimi seksaan ya Allah. Ampun diteruskan di sini keluar yang ngapain. Walaupun tidak dan banjir persatun. Persatun itu ngajak oleh alasan ilahi marah Allah. Mengusah dosa yang lain. Seterusnya mana mesti di samping banjir Allah rasa butuh perlindungan kepada Allah mengajukan alasan supaya diampuni Allah di samping kuas tersebut nafsihi dan merasa kecil terhadap dunia sendiri Allah dan ngajak cili penyawa edi jadi cili yang selama itu ngomong suapi terus ternyata tidak bisa menjamin senajan aku ngalim senajan aku tukang ngaji senajan aku mondok musuh senajan kita ketumpuan sampai sungguh langit senajan aku harus membuka rumah senajan wong-wong lek untuk aku salaman berhujungi tanganku sampai kelompok senajan saya ngomong ternyata saya tidak mampu menahan satu dosa kecil saja saya tidak mampu gak kalah itu ya Allah mengabulkanlah dia yang merasa kecil ternyata derajatku sejarah itu yang dibingungi ibarat kodoh karo wong-wong yang budu-budu sih malah kalah yang budu-budu yang budu-budu punya keterangan sepisah kalau harus kapok njep ya salah gelom balong ya ya aku sih bukan merana kok malah bulat balik lakon nah kalau suka ya ke sini ini kita sakit ya bangun sih gak suka dia cerita supaya kok bulat balik itu iya orang kating bagaimana itu dalam pas waktu itu supaya tapi yang jelas ada rasa kecil lalu kebaikan-kebaikan yang asalnya dipakai modal istilah tadi menjadi hilang dari pandangan dia lalu dia tidak punya lagi berpedoman pada nama Allah tapi langsung pedoman kepada Allah ya Allah tiba-tiba selindet yang kula cukil yang ada cilian pager tiba-tiba dadaknya kula tekan hati kula kusulan itu sama dengan kula betul betul akhirnya menjadi tawadu betul bapak jiniman dan banjur bisa ngakunakan sopa uang ngakunakan man ini dalam mengakalkan orang lakon sopa man bukan bisa sehingga akhirnya dia berani punya kerelaan untuk menghormati orang yang tidak melakukan dosa senajan wong sing gak lakon itu sebenarnya dianggap budu. Oh masya Allah saya sampai apa saya itu sampai kumus sepisah awan terus istiqomah bumbungi kere anak-anak muni muka tiba budu gak kuali kumpun tulisannya ini entau muni sana padahal kalau itu sudah tangan jurma pak insya Allah sampai ini keterangan itu bisa teman-teman kok pun kakak teman-teman ngakak ya kalau masya Allah agar dari pengajian tidak merasa musuh gustur ya itu kok ganes ya ganes malah sepukang akeh rasan ini ya malah sepukang rumah sampai apa itu padahal ya apa yang tidak saat ini itu orang cocok di awal dia pun mesti di halal ini kan yang betul halal ini dikira itu ngundangnya apa lah kudu nyuwun pitulung kon Allah. Mulane sakjane sing mandi dunya niku malah wong sing ora tau metu Quran. Ora tau metu Quran, gak tau metu Quran, gak tau metu TV, gak tau metu TV. Wah, niku lha dunya malah mana. Kala bayu sopo Abu Hazim Syekh Abu Hazim radhiyallahu anhu. Nah, adik sak kecantikan waktu ini wis entek. Nggih, terus niki pengajian sing badhe iki. Monggo kita tutup sesarengan niku wonten manfaatipun. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik wa barik wa sahbihi wa rasulillah wa sallam alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillahi wa ni'mahu wa qadru wa sidda wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad allahumma faqqih imana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min sharri kulli yawmin ba'da al-khayr kullahu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Al-Fatiha. Akhirul kalam. Assalamualaikum.